الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita akan masuk kaidah yang ke-41 dari Al-Qawaid Nisan li tafsir Al-Qur'an. Qadar qira. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والأربعون يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه وترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح ومن جهة النعم إلى النظر إلى جدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يركي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. نعم. قاعدة yang sangat bagus yang perlu diperhatikan terkhusus oleh seorang yang ingin mendalami tafsir Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memiliki bimbingan kepada hamba-hambanya, yaitu dari sisi amalan, beramal, berbuat, hendaklah hamba itu qasrun nazar, memiliki pandangan yang pendek, yaitu alal halatil hadirah, pandangannya tertuju pada keadaan yang hadir, masa di mana dia berada di situ. Tidak usah memandang jauh ke depan. Kalau urusannya apa? Beramal. Lihatlah yang dia berada di situ. Waktu dan kesempatannya. Naam. Allati hum fiha. Di mana waktu tadi mereka berada di dalamnya. Ini apa saja dari amal-amal baik yang saat itu dia bisa lakukan. Jangan memikir nanti, besok, bulan depan, tahun depan, dalam keadaan apa? Waktu dan kesempatannya ada saat itu, kemampuannya juga ada, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan suka menunda-nunda dari kebaikan. Selagi waktu, kesempatan dan kemampuannya ada. Nah, ini kaidah. Kalau urusannya beramal, berbuat baik, maka berpandangan pendek saja. Ini itu. Pandanglah waktu yang kamu berada di situ. Tidak usah memandang waktu yang jauh. Paham? Tapi kalau dari sisi min jihati targhib wa tarhib, dari sisi yang menyemangati dan menakut-nakuti, maka cara pandangnya beda, yaitu nazarnya memandang jauh ke depan. Ya. Begitu. Kalau kamu lakukan ini, apa nanti yang bakal kamu terima? Kamu tinggalkan ini, ya, apa nanti yang bakal terjadi? yang akan menimpamu, entah itu dari kemaslahatan atau ya dari sebaliknya. Nah, jelas. Ini kalau dari sisi terhib wa terhib, pandanglah jauh ke depan, akibatnya itu apa nanti di dunia dan juga di akhirat, harus ditimbang-timbang dulu. Kalau memang kesudahannya nanti adalah kebaikan, maka itu namanya terhib yang mendorong semangat untuk melakukan amalan tadi. Tapi kalau ternyata akibatnya nanti kedepannya adalah kerusakan, kerugian, kehancuran, kebinasaan, maka itu mengandung makna apa? Terhib, yang membuat diri kita ini jadi takut melakukan perbuatan tadi. Paham? Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari sisi an-ni'am, min jihati an-ni'am wa taqdiriha, dan menghargai ya nikmat tadi, maka nazar ila dirriha, memandang kepada sebaliknya. Begitu. Jadi dia beliau katakan di sini, وهذه القاعدة الجليلة دعا إليها القرآن في آيات عديدة. Dan kaidah yang mulia ini, Al-Quran telah mengajak atau menunjukkan pada sunnah medallah ya, telah menunjukkan padanya dalam banyak ayat. Nah, dan beliau katakan, وَهِيَ مِنْ أَعْمَمِ مَا يَدُلُ عَلَى حِكْمَةِ اللَّهِ, dan ini diantara yang menunjukkan ya bagaimana hikmah Allah itu di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau urusannya amalan-amalan, pandangannya harus dilihat waktu dan kesempatan yang ada. Selagi waktu dan sebenarnya ada, kemampuan ada, lakukan, jangan menunda. Jadi kalau dalam urusan terhib, terhib ya, maka pandanglah jauh ke depan. Nah, dalam urusan ya, kenikmatan ya, kemudian menghargai betul-betul kadar nikmat tadi, maka pandanglah sebalik, yaitu apa namanya, jangan menunda-nundanya, jangan menyia-nyiakannya. Paham ya? Karena namanya kenikmatan itu ya, kalau kita sia-siakan ya, itu justru menjadi sebab apa? Hilangnya nikmat tadi. Bagaimana kata Nabi SAW, nikmatani maudhunun fihima katsir minan nas, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu ya dari memanfaatkan keduanya, as-sihhat wal farag, waktu sehat dan waktu luang. Kondisi sehat, waktu luang, dan ini nikmat kata Rasulullah SAW. Tapi banyak orang yang tidak pandai memanfaatkan ini ya. Masa sehatnya, waktu luangnya banyak, tapi tidak dia segera gunakan untuk sebaik-baik amalan yang bakal bermanfaat buat dia. Santai, santai, lalai, lengah, sampai ketika saatnya datang sakit, saatnya waktu sempit, baru dah dia berpikir ya, rencana-rencana, wah saya harus begini, saya harus begitu, waduh waktunya tinggal sedikit lagi, waduh badannya sudah banyak penyakitnya dan seterusnya, baru apa? umek dia, panik dia. Nah, ini tindakan yang tidak hikmah. Ya, kalau anak sekolah itu sistemnya itu apa? SKS, sistem kebut semalam. Pelajaran yang didapat, ya kalau dulu model cat penulisan 4 bulan gitu. Pengen dia kuasai satu malam, ya langsung tipes, ya kan? Nggak tidur, berapa malam ujian tuh? Nah, besok apa ujiannya? Matematik. Udah pelajaran 4 bulan tuh dibaca, diapain, kebet. Ya rumusnya kalau sampai saking takutnya dia dicatat di tangan-tangannya semua ini, kayak tato gitu ya. Nah, habis ujian langsung masuk rumah sakit. Kalaupun dapat nilai bagus, ya saat itu saja. Coba nanti berikutnya ditanya lagi, udah lupa, nggak ingat lagi. Karena belajarnya hanya untuk apa? Biar lulus ujian aja. Nah, nggak kayak gitu sih, nggak hikmah nanti. Nah, coba kalau orangnya itu hikmah, dari awal dimulainya pelajaran dia sudah punya sistem yang bagus. Belajar di situ dia menghafal, dia menulis, dia murojaah. Besok begitu lagi, belajar, catat, hafal, murojaah, melatih. Besok lagi begitu, sehingga matang ilmunya. Ini dia. Belajarnya terus, enggak bolong, mencatatnya terus, rapi catatan, ya, menghafalnya terus setiap hari, ya, diasah sehingga kuat, tajam itu hafalannya. Berlatihnya terus sehingga piawai dia, ahli. Datang masa ujian, santai saja dia. Nah, karena apa? Itu memang sudah kebiasaan hariannya. Ini dia. Mau dikasih soal berapa pun ya, ini bisa saja namanya. Karena memang sudah kebiasaan hariannya seperti itu. Nah, ini orang yang menghargai nikmat. Paham? Nah, ini kata Syekh. Ini menunjukkan apa? Hikmah Allah Ta'ala. Dan juga min a'zami ma yutla 'amilin ila kulli khairin diniin wa dunyawi. Sebesar-besar sesuatu yang mengangkat, ya, orang-orang yang beramal pada kebaikan agama dan dunia. Semua kebaikan agama ini kuncinya. Kebaikan dunia ini kuncinya. Kalau pengen sukses dalam belajar, sukses dalam beramal, sukses dalam apa lagi? Berbisnis dan seterusnya ya. Pakai kaidah ini. Pakai kaidah ini. Nah, kalau sedang beramal, bekerja, pikirlah apa yang ada saat itu, kerjakan yang ada saat itu. Ya. Kalau udah urusannya akibat, ya, pikirlah ke depan. Bakal apa nanti akibatnya? Kalau kamu lakukan ini, kalau kamu tinggalkan itu, akibatnya apa nanti? Nah, pikir ke depan. Kalau usah nikmat, ya, maka hargailah. Ini dengan kamu menjaganya. Jangan menyia-nyiakan. Berpikir yang ada di situ. Kenikmatan yang ada di sekitarmu itu loh, pikirkan. Bagaimana mensyukurinya? Enggak usah mikir yang jauh-jauh. Ya. Begitu. Kalau usah makan, makan apa yang ada itu. Jangan mikir kapan ya saya bisa makan. Nah, apa itu? Gurame. Padahal di situ ada tempe. Kok mikirnya gurame? Ya, bukan. Isinya jauh ke depan. Zikir yang ada di situ. Ya. Nanti aja lah, saya semangat beli kalau udah di luar negeri sama ulama. Oh, sekarang di sana-sana aja. Gak bisa gitu. Nikmat yang ada sekarang itu jaga syukuri. Kalau kamu bisa mensyukuri nikmat yang ada sekarang, insyaallah Allah kan apa? Tambah dengan nikmat-nikmat berikutnya. Nah, orang sekarang kan kebanyakan gitu. Yang ada di sekitar dia dari kenikmatan itu kurang dia syukuri. Bikinnya yang jauh ke depan angan-angannya. Nanti kalau udah kaya, nanti kalau udah di majlisnya ulama, nanti kalau udah begini. Akhirnya kesempatan, waktu yang ada saat itu tidak betul-betul dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pahamilah, kaidah ini sangat bagus sekali di dalam memperbaiki urusan agama dan dunia kita. Dalam belajar, dalam beribadah, dalam urusan dunia. Punya keahlian dunia, ya, atau kemapanan dunia, pakai kaidah. Tanya. Antum bisa tanya orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Mesti dia pakai kaidah ini. Ya. Nah, orangnya hemat. Tidak koya-po, tidak koya-koya. Kenikmatan yang ada pada dia itu dia jaga baik. Sebagian untuk makan, sebagian untuk apa, selebihnya dia tabung. Tabung lama-lama hasil dia. Itu efisien. Kalau kaidahnya dipakai, bisa hidup yang sangat efisien. Nah, ya banyak orang yang gagal dalam bisnis, dalam usaha itu karena nggak pakai kaidah ini. Nah, kayaknya hasil kerjanya banyak, tapi cepat habis. Karena nggak ada manajemen yang baik. Nggak ada manajemen yang baik dalam usahanya. Juga penghasilannya sepertinya banyak, tapi pengeluarannya nggak terkendali. Jadi modelnya kayak corong, masuknya banyak, keluarnya juga banyak. Akhirnya apa? Nggak ada hasil. Tapi orang yang berhasil nggak gitu dia. Dia sangat perhitungan pemasukan dan pengeluaran. Dia awasi betul. Gitu ya. Kaidah ini kita kaidah ini terus baca surah Al-Mulk rahimahullah ta'ala fa innal amila idza kana mustajilan bi amalihi ala jihwa wazifati waktihi فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله فإن نذر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وسار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق بشوق بشوق وتلقاه بشوق وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى خلاص ini gambaran dari Syekh, bagus sekali. Kata Syekh rahimahullah, fa innal amil, maka sesungguhnya orang yang beramal, yastaghala bi amali, kalau dia sibukkan diri dengan amalnya itu saja, alladhi huwa wadhifatu waqtihi, itu tugas yang ada saat itu, ya, pekerjaan dia saat itu. Kalau dia fokus di situ, qasara fikruhu, maka pemikirannya akan terbatas alaih padanya, zahirnya dan batinnya. Lahir batinnya itu ya akan terfokus pada amalan tadi saat ini. Sehingga betul-betul apa? Konsen dia di situ ngerjakannya. Apa hasilnya? Bayanja. Dia bisa sukses dan bisa tam sempurna ya urusan tadi ala bihasa bihali, sesuai dengan keadaannya bisa menyelesaikan amalan tadi dengan apa, dengan sangat bagus sekali kalau konsentrasinya di amalan itu saja, pikirannya nggak kebagi kemana-mana. Kerja tangan kakinya ini enggak nyambi kemana-mana. Fokus dengan satu amalan yang ada saat itu. Tapi sebaliknya, wa in tashawwaqat nafsu ila a'malin ukhra. Kalau dirinya punya keinginan pada amal yang lain, yang belum datang waktunya, belum datang saatnya, tapi dia pengennya segera dijamak begitu ya. Pengennya dijamak padahal ini belum waktunya amalan ini, nanti. Yang ini yang waktunya. Maunya ini juga, yang besok juga maunya dijamak gitu. Ya. Amalan apa yang harusnya untuk seminggu dibuat untuk 2 hari ini, jangan. Maka syaghulatiha, dia akan kesibukan dengan amal-amal yang lain tadi itu daripada amal yang sedang dia kerjakan. Tsumma sarada husul. Kemudian akan jauh dari hasil. Kalau ngejarannya begitu caranya. Ya. Amalan ini kerjakan, yang ini juga, yang ini juga, yang itu juga. Padahal harusnya dibuat bertahap, dilihat mana yang paling dia butuhkan saat ini, mana yang ini buat besok, ini buat besok. Enggak, tapi dia gabung semua. Sibuk akhirnya dengan semua itu, ya, dan sangat sulit untuk apa mencapai semua hasilnya. Fafa talat azimatu. Musibahnya lagi apa? Tekadnya sudah mulai apa? Putur, lemah. Karena waduh, kewalahan ini kalau begini. Ya kan? Kalau model sistem beramalnya kayak gini, kewalahan dia, akhirnya apa? Semangat itu bisa loyo, bisa lemes. Wan halat himmatu. Semangatnya juga langsung ya. Kendur. Wasala nadzaruhu ila al-a'mal al-ukhra, pandangan dia akhirnya kepada amalan yang lain apa? Berkurang. Semangat dia mau ngejakan yang lain dah kayak orang kepayahan. Ya. Bandingkan kalau dia mengitqan, mengokohkan amalan yang habil saja. Dia satukan tekadnya, semangat, keinginannya pada amalan itu saja. Yang nanti pada waktunya masing-masing. lain hasilnya. Lain apa? Hasilnya. Begitu. Ya. Kalau dia kokohkan amalan yang ada, satukan konsentrasinya pada amalan itu saja, sehingga ketika datang amalan yang berikutnya, ya, dia dalam kondisi selalu apa? Siap. Gitu. Ini akan menghasilkan apa? Hasil yang bagus. Tapi kalau dia modelnya dijamak, sibuk, kewalahan, kepayahan, lemas, semangat langsung turun. Ya, kendur. Ya. Enam. Kalau datang amalan yang berikutnya, ya, ternyata belum, yang kemarin itu belum selesai. Apa, Bob? Beban. Aduh, yang kemarin belum selesai, datang lagi yang berikutnya ini. Sistemnya masih terus seperti itu. Yang ini belum selesai, besok datang amalan berikutnya lagi. Dua hari yang lalu, amalan belum selesai, datang lagi. Wah, payahan dia. Payahan dia. Numpuk, numpuk, numpuk, sampai akhirnya belak. Dijatuhkan oleh amalannya sendiri. Akhirnya kesimpulannya apa? Wah, enggak sanggup. Ah, begitu. Karena caranya seperti itu. Modulnya digabung. Misalkan ya, kalau orang belajar nahwu, misalkan. Pertama, pertemuan pertama diajari tentang kalam. Apa definisi kalam? Apa syarat-syarat kalam? Hal itu kan dia dengarkan dengan baik, konsentrasi. Dia apa? Catat yang baik. Selesai salim, dia baca lagi sampai paham. Sudah paham, dia hafalkan. Dia coba latihan-latihan sederhana kan gitu, sampai matang. Sehingga besok pelajaran baru lagi dia sudah siap, karena yang ini sudah matang. Kalau dia terus begitu tiap pelajaran, selesai pelajarannya nahwu, mungkin itu betul-betul apa, mujarab, diuji. Tapi kalau dia modelnya datang cuma dengar, nyatet pun ya nggak lengkap, bilangnya nanti aja, nanti malam dengan teman teman yang di sana aja, ternyata nggak disalin, nggak dilengkapi hari itu juga, ya sudah, bisa-bisa aja dikumpulkan gitu, nyatetnya saja nggak lengkap. Berapa hari nggak ada perbaikan. Kalau satu dua pertemuan mungkin dia masih menganggapnya enteng. Coba kalau sudah puluhan pertemuan, catatan temannya sudah sak buku, suruh nyatet, lemes dia. Waktu kemarin-kemarin mau nyatet males. Kemudian catatan teman udah satu buku, dia walah, enggak sanggup saya kalau nyatet dulu semua. Nyatetnya saya enggak sanggup. Bagaimana menguasainya? Bagaimana melatihnya? Akhirnya enggak jadi. Ini dia. Nah, begitu pula amal-amal yang lain. Kalau ngerjakannya satu-satu sampai matang, ya, datang amal berikutnya, kerjakan konsentrasi itu dulu sampai matang, datang lagi amal berikutnya. Begitu terus. Nah, hasil. Dalam banyak urusan kayak begini kaedahnya. Orang badannya bisa gede, otot, ya, awalnya binaraga. Apa bisa langsung gitu dia? Nah, tapi dia olah dulu, sedikit-sedikit. Ya, awal mungkin ya seharinya ngangkat beban yang 1 kiloan. Nah, gitu ya. Sambil diatur pola makan, minum, ya, nutrisinya, vitaminnya, istirahatnya. Besok begitu lagi. Kira-kira udah seminggu, rasa 1 kilo ini sudah enteng, naik bebannya 2 kilo. Wah, tadinya telurnya cuma sak gini, lama-lama sak menit. Nah, gitu ya. Dalam 1 tahun sudah kelihatan berubah bodinya itu. karena menjalaninya dengan teratur rapi, bertahap begitu ya, konsen pada satu waktu ya, dengan satu gerakan, satu amalan. Besok gerakan berikutnya, besok gerakan berikutnya. Akhirnya setahun sudah jadi badannya. Coba orang yang baru pertama mengangkatnya langsung 50 kilo. Ya, langsung anjlok dia. Ya. Nah, atau langsung sekali makan telurnya 20. Ya langsung penyakit. Enggak jadi. Oke. Semua dalam banyak hal. Kalau ingin bagus, ingin cakap itu setahap demi setahap. Kata Syekh, "Tsumma idza ja'at wadhifatul 'amalil akhir ja'ahu wa qad dha'afat himmatuhu wa qalla nashatuhu." Ketika datang amalan yang lain, semangatnya sudah lemah, ya. Sudah berkurang, ya. Rasa giatnya, warubbama kana tsani mutawaqqifan 'alal awwal, dan seringkalinya amalan yang kedua itu bergantung pada amalan yang pertama. Kalau yang pertama enggak matang, yang kedua tambah enggak matang. Nah, gitu. Kalam saja belum dia kuasai dengan baik. Mau belajar i'rab dan bina, ya keteteran dia. Tahu ya? Begitu. Karena ada kalanya amalan yang kedua itu sangat bergantung dengan amalan yang pertama. Kalau yang pertamanya belum bagus, yang kedua tambah enggak bagus lagi. Tambah enggak bisa lagi dia menguasai. Kenapa kok bisa enggak bagus? Karena dia enggak memanfaatkan waktunya, enggak memusatkan konsentrasinya di situ. Nah. Fayakutu tsani wal wa fayakutul awal wa tsani, sehingga dia gagal, tidak dapat amalan yang pertama dan yang kedua. Tidak ada yang jadi. Ya. Nah, jadi khilaf man jama'a qalbah wa qalibahu ala kulli amalin fi waqtih. Beda dengan orang yang menyatukan hatinya dan pikirannya pada setiap amal di waktunya masing-masing. Kalau lagi ngerjakan ya belajar tentang kalam misalkan ya, ya dia konsentrasi di situ. Kalam al-kalam wal-lafzul murakkabul mujidul bil-wad'i, hafalin itu artinya. Kalam adalah lafaz yang tersusun lagi berfaedah dengan al-wad'i, ini maksud berbahasa Arab. Dia apa isinya, tanamkan dalam ingatannya ini. Dan mantap matanya udah lancar penjelasannya. Nah, gitu ya. Terus satu-satu sampai selesai. Satu pelajaran itu selesai. Mungkin dia besok masuk pelajaran berikutnya enak. Dia ngikuti kayak nyambung gitu. Nah. Ini. Fa innahu idza ja'al 'amalu tsani. Orang yang seperti itu ketika datang amalan yang kedua, ya'tihi musta'idullah biquwa wa nasyat, dia bisa mendatangi amalan yang kedua tadi dengan penuh kesiapan kuat dan semangat yang baru. Ini dia. Nah, bertambah dari semangat dan kekuatan yang pertama. Jadi yang pertama itu sebagai apa, modal dasar dia untuk amalan yang kedua, sehingga ngerjakannya lebih ringan. Kalau amalan yang kedua dia kerjakan juga dengan cara seperti itu, bagus. Amalan yang ketiga semakin mudah lagi, karena dia sudah punya modal dasar dua amalan ini. Amalan yang ketiga bagus lagi, modalnya sudah tiga ini. Amalan yang keempat lebih mudah lagi dia, karena sudah punya bekal tiga amalan ini. Terus begitu. Sesuatunya jadi apa? Mudah. Faya talaqahu bisyauq. Dia melakukan amalan yang berikutnya itu dengan penuh apa kecintaan, kerinduan gitu. Jadi bisa menikmati kerjaannya itulah. Kan ada ya, kebanyakan orang itu kalau pas datang pelajaran, waduh, tidak masuk pelajaran ini. Dia enggak mencintai, enggak menikmati, enggak merasakan rindu dengan jam pelajarannya itu. Kenapa? Karena yang kemarin saya belum nyatet, yang kemarin saya belum hafal. Tapi kalau sistem ustadznya itu sebelum taklim tanya dulu. Kalau enggak bisa jawab berdiri lah. Oh, udah dia mesti aja ada alasannya. Alhamdulillah sakit, sakit gigi, ada lagi sakit pusing, ada lagi meriang, ada cet sudah. Paham ya? Itu hanya alasan saja. Intinya dia apa? Punya beban yang kemarin itu. Belum dia baca, belum dia tulis. Takut kalau nanti ditanya enggak bisa, dihukum. Apalagi masuk radio. Malu kena kedengaran semua, orang tuanya dengar, teman-temannya dengar semua. Nah, jadi kalau dia sistemnya satu-satu gitu ya, dia bagus kah? Nanti kan yang berikutnya itu enak, nggak ada apa-apa. Bahkan justru dia punya kerinduan pada amalan berikutnya. Wa'azimah, punya semangat, ya, tekad. Akhirnya apa? Fayuflihu fihi wa yanja. Dia bisa beruntung dan berhasil, sukses. Wa hakadha huwa abadan. Kata saya di sini kalau naskahnya ini, dan demikianlah yang seperti ini selamanya ya. Seperti mutajaddidul quwa. Selalu diperbaharui kekuatannya itu. Kalau caranya seperti itu. Selalu siap mengerjakan apapun tugasnya. Kalau modelnya dia konsen satu selesai rampung semua, nunggu lagi saat amalan berikutnya. Datang amalan berikutnya dia kerjakan konsen di situ sampai tamam selesai, datang lagi gitu. Dia merasakan apa nikmatnya amalan-amalan ini. Lagi. Nah, ini sekali lagi diingat dalam semua urusan agama ataupun dunia. Pakai prinsip, insya Allah jadi orang sukses. Nah, ayat Al-Quran yang anak ingat dalam masalah ini adalah surat An-Nasr. Allah Ta'ala berfirman, fa'idha farauta pansob. Bila kamu telah selesai dari urusan, maka bangkitlah ya, kerjakan urusan berikut. Anda baca tafsirnya. Itu ayat sangat bagus dalam apa memberi arahan dan motivasi dalam beramal. Bagaimana ibadah itu biar enggak apa istilahnya membosankan, bagaimana ibadah itu biar terasa nikmat ya, sehingga setiap datang waktunya dengan semangat. Caranya adalah konsentrasi pada saat ibadah, fokus pada selesai ya, lakukan berikutnya. Jangan modelnya apa jamak, paham, gabung. Mata membaca apa di lisan, telinga dengeri membaca surat Maryam misalkan. Nah, tangannya apa meneng ngetik-ngetik. Nah, pengennya jamak semua. Ya enggak bagus ini dia. Payah, enggak ada yang jadi itu. Yang dibaca juga enggak tahu apa kesimpulannya, yang didengar enggak bisa juga apa memahami dengan baik. Yang diketik mungkin dia salah ketik, nggak ada yang banyak. Jadi satu-satu. Beri waktu, misalkan membaca saya mungkin kasih waktu 10 menit baca. Gak usah banyak-banyak, yang penting yang kamu baca tadi apa, kamu bisa menerapnya dan gantian dengeri apa menurut kamu misalkan. dinikmati bacaannya. Gak usah banyak-banyak, ya. Surat-surat yang mungkin bisa sekali dengar sekali dengar. Kalau yang mungkin perlu banyak ya, gak usah satu surat, mungkin dua lembar. Selesai. Kerjakan hari yang lain. Kasih waktunya sedikit. Bedakan nanti hasilnya. Jauh dibanding dengan tidak ditata begitu. Dan ini juga nasihatnya siapa? Imam Az-Zuhri rahimahullah kepada muridnya Yunus bin Yazid Al-Aili. La tukabilil ilm. Ya Yunus, la tukabilil ilm. Wahai Yunus, jangan kamu merasa ya besar terhadap ilmu. Ini merasa bisa memasukkan semua kepada hatimu. Sombong begitu ya. Ingin mengalahkan ilmu. Karena lima audia, karena ilmu itu ibarat lembah-lembah. Mana sih dari lembah itu yang kamu lewati? Ya, dia akan memutus perjalananmu sebelum kamu sampai ya, ke ujungnya. Kalau tidak betul-betul dengan yaitu tahap. Mungkin sampai di ujung hari ini juga. Ya, berangkat subuh, maghrib sudah di sana, oh, gitu ya. Belum sampai maghrib ya, belum sampai selesai, kamu sudah pingsan mungkin gimana itu. Targetnya begitu, perjalanan jauh, melewati lembah gitu. Ya. Berangkat subuh, targetnya maghrib sampai di sana. Ya lari maraton dia, nggak bisa. Tapi jalani saja dengan jalan kaki biasa. Lalui. Entah sampai berapa hari nanti, yang penting jalan. Akhirnya. Yang penting jalan. Sesuaikan dengan kemampuannya. Nanti sampai ada waktunya. Toh kalau pun sampai ujungnya, ternyata di depan lagi masih ada lembah lagi. Ya jalan lagi. Begitu ya. Tiba modelnya lari sekencang-kencangnya. Nafas habis belum sampai apa? Ujung. Pingsan duluan. Nah. Baca lagi. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الآية فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل ضعف كل ضعف عنه ونذير هذا ini contoh dalam Al-Quran. Allah katakan alam tarjidakah engkau lihat ilal ladina qila lahum, orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aydiakum, tahanlah tangan kalian, ojo ngoyo ya, pengen jihad aja, abrah udah gatel ini tangan misalkan dinasihati, tahan, belum waktunya, sabar, simpan dulu kekuatan kalian, tenaga kalian, semangat kalian. Ketika nanti datang waktunya. Wa aqimus shalah. Kalau sekarang bukan waktunya perang, waktunya ibadah, tegakkan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ternyata mereka apa? Enggak nuruti perintah ini. Ya. Soalnya apa? Kayak udah enggak bisa tahan nih. Emosinya, semangatnya untuk perang, perang. Padahal belum waktunya. Waktunya untuk menahan diri, fokus ibadah, fokus belajar, beramah, berdakwah. Sampai nanti tunggu masanya jihad akan datang. Apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihim qital. Ketika sudah diwajibkan atas mereka berperang, datang saatnya gitu ya, waktunya. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Tiba-tiba sekelompok dari mereka takut sama manusia itu seperti takutnya kepada Allah. Ternyata kekuatan mereka besar. Wah, ternyata begini, ternyata begitu. Ternyata perang itu enggak mudah ya. Dikiranya langsung terjun lari, teriak-teriak. Ternyata harus persiapan logistiknya, persiapan strateginya, persiapan pengaturan macam-macam kan harus diatur. Enggak ada itu persiapan semua. Belum lagi persiapan yang paling inti, ini imannya, ilmunya. Orang jihad kalau enggak punya ilmu, hancur. Ya, Syekhul Albani rahimahullah ketika ditanya itu, datang sekelompok orang. Dia tanya, apakah ada dari kalian ulama? Enggak akan jihad. Jihad dalam kondisi seperti itu enggak ada ulamanya yang memimpin kalian itu, enggak ada ulamanya. Satu walaupun satu enggak ada. Apa itu kelompok apa yang datang ke Syarbani? Syarbani enggak membolehkan mereka jihad dalam kondisi au asyadda qasya, atau lebih takut pada manusia daripada takut pada Allah. Dan kondisinya apa? Enggak siap. Karena beban dan kesulitan dalam peperangan itu sangat besar. Apalagi kalau harus safar, ninggalkan anak istri. Oh, belum tahu kalau dan ninggalkan anak istri. 3 hari saja udah panas dingin kamu. Ada yang rindu si Zaid anaknya, rindu si siapa gitu ya. Yang biasanya setiap hari dilihat di rumah. Ternyata dia harus mendengar bukan suara anaknya lagi, suara tembakan meriam ya, suara teriakan orang kesakitan ya. Beda yang dia dengarkan. Kalau itu mental gak siap, stres. Banyak orang kayak gitu, gak siap mental. Padahal waktu mau jihad itu baru mau berangkat itu ya, udah main pameran apa senjata ya, udah terjun, baru tahu dia bahaya. Jadi jangan pikir caranya, harus persiapan diri. Ya. Kuatkan dulu iman dalam hati. Baguskan dulu amal saleh. Capai dulu itu derajat takwa. Bersihkan lahir batin. Lawan itu musuh yang paling inti, yaitu apa? Syaitan. Tundukkan dulu musuh yang paling ya, inti yaitu hawa nafsumu. Sebelum kamu melawan musuh yang berikutnya. Musuh yang dalam dirimu dulu itu yang apa? Harus kamu tundukkan itu. Makanya kalau antum baca Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim itu. Pasti di 3 singkatan ini dibahas itu bahwa jihad yang pertama hasilkan adalah jihadun nafs, jihad bagaimana menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak bisa jihad yang pertama ini, dia tidak akan bisa melakukan jihad yang berikutnya, melawan syaitan, melawan orang-orang munafik, melawan orang kafir. Kalau yang pertama ini dia belum tundukkan. Dan beginilah tarbiyah Rasulullah SAW dari para sahabat. Di tempat dulu, diri pribadi ini dia, bagaimana iman itu bisa kuat. Tauhid dibersihkan dari kesyirikan. Akhlak didik dengan akhlak yang mulia, dibersihkan dari akhlak yang tercela. Sudah punya pribadi yang kokoh, datang saatnya apa? Lihat di sana. Mantap, walaupun ya bawanya cuma senjata seadanya. Walaupun lawannya itu 3 kali lipat nih. Ya kan? Bahkan mungkin 30 kali lipat perang Uhud itu. Ya, perang Badar. 300-an lawan 100. Kan 10 kali lipat. Satu orang lawan 10 istilahnya gitu ya. Masyaallah. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan talbiyah Rasulullah SAW pada mereka, enggak sanggup itu, lari sudah itu. Apalagi senjata yang seadanya, sementara lawan itu dengan selengkap-lengkapnya yang mereka punya, logistik, peralatan perangnya semua siap semua. Lihat dengan pertolongan Allah dan bagaimana talbiyah Rasulullah SAW pada mereka, datang pertolongan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan billah. Kalau betul-betul Pak, berkualitas gitu ya. Ada kaca ini, lihat bagaimana keadaan mereka di awal. Yang angan-angan yang ada dalam mereka, pikiran mereka. Maunya perang, perang jihad, jihad saja. Padahal mereka diperintah untuk menahan tangan mereka. Tapi lihat bagaimana. Ya, falamma lam yaqbalu ma'idatullah, ketika mereka tidak menerima ya bimbingan Allah Taala ini, dha'ufu, di saat mereka dalam kondisi lemah, datang amalan yang kedua itu jihad, lemah mereka dari menjalaninya dengan sangat lemah, tidak mampu, segala persiapan belum ada, biasa ilmunya, imannya, amal solehnya, takwanya belum mantap pada dirinya, belum lagi persiapan strateginya, persiapan ini semua terbengkalai. Dikira perang asal maju saja, ternyata tidak begitu, harus dengan apa, persiapan matang, tersusun rapi. Wallahualam. Ini contoh satu di semua lembaga di sini dalam menerapkan kaidah tadi. Paham ya? Jadi prinsipnya, kalau dalam beramal, amalkanlah apa yang ada di waktumu itu, yang hadir. Ya. Sebelum datang nanti amalan berikut. Nah, kalau dalam urusan ya terhib wa terhib, menyemangati dalam berbuat baik, menakut-nakuti dari perbuatan yang tidak baik, berpikirlah jauh ke depan, apa akibatnya kalau kamu berbuat ini, apa yang bakal kamu dapat, apa yang bakal hilang darimu ketika kamu tidak melakukan ini dan itu. Pikir jauh ke depan. Kalau sen nikmat ya, bagaimana bisa menghargai nikmat tadi, pikirlah nikmat yang ada di hadapanmu. Jangan berpikir yang berikutnya. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang ada, insya Allah akan datang nikmat yang berikutnya. Paham ya? Jadi kalau nikmat yang ada enggak disyukuri, mikirnya nikmat yang di sana, yang jauh, yang enggak, belum tentu sampai buat kamu. Ya kamu akhirnya enggak pernah merasakan nikmat. Ya toh? Makanya adanya tempe, enggak dia nikmati, enggak dia syukuri. Yang dia pikir kapan punya makanan ayamnya, belum tentu datang. Yang sudah ada ini saja dirasakan, dinikmati, ya, disyukuri. Insya Allah kalau kamu syukuri, datang nanti nikmat yang berikutnya. Karena itu sudah janji Allah kan, la in syakartum la azidannakum, tentu ditambah. Itu bisa makanan saja, minuman, dan semua usah. Pelajaran juga begitu, syukuri yang ada. Insya Allah akan datang apa? Kalau yang ada ini disyukuri, datang nanti semua, urusan agama, urusan dunia. Pakailah kaidah ini, kamu akan bisa apa? Menjalannya dengan bagus. Nah, Allah dan Suhaib. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dua hari ini ya.